bapak yang gini. Anak bingung, tapi bingungnya bingung menghargai. Masya Allah, ibu bapak saling menghargai. Akhirnya anak itu bingung, bukan bingung lalu tidak salaman, tetapi bingung menghargai. Sehingga tertanam di hatinya, bapak dihargai umi, umi dihargai bapak. Enggak berani macam-macam, mau bentak bapak, bakal dimarahi sama umi, wong bapak dihargai sama umi. Lah ini termasuk contoh keindahan di rumah tangga, ini secara otomatis akan ditiru oleh anak. Keindahan di rumah tangga, kemesraan di rumah tangga. Sehingga anak mau terlambat 5 menit saja di jalan, saya takut dengan mama. Ya kenapa? Kenapa? Mama biasanya kalau sudah saat begini nunggu saya makan, minum bareng. Aduh, saya terlambat bingung. Tapi kalau bapaknya berantem melulu pulang males ini. Ngapain kamu enggak pulang? Halah, paling di rumah ada orang main sinetron. Siapa? Mama papa main sinetron, berantem terus. Nanti aja pulangnya malam-malam. Ah, mampir di perempatan jalan akhirnya kenal mabuk dan sebagainya. Lihat, wujudkan keindahan di rumah tangga. Ambillah jalan ini dan insya Allah kita akan sampai. Resepnya sih gampang. Akan tetapi ternyata kita perlu ilmu insaf, bukan ilmu hafal. Kalau ilmu hafal ini tadi rekamannya nanti didengar 2 kali hafal. Akan tetapi insaf, jatuhkan kesombongan, jatuhkan kedengkian, rindulah kepada Allah. Maka ini. Maka yang terakhir lagi adalah yang terakhir yang kita sebut tadi, mendekatkan diri kepada Allah, hadirkan ke pengajian, hadirkan ilmu-ilmu Islam. Hadiah ulang tahun jangan yang menjadikan maksiat, buku-buku agama, CD-CD atau kaset. Kemudian apa, acara rehlah kita liburan ini kita ke rumahnya Kiai A, Kiai B untuk mendengar 1 jam, 2 jam secara khusus. Alangkah indahnya kehidupan kita. Kerinduan karena Allah, kerinduan karena Allah, mesra karena Allah. Dan ketahuilah cinta abadi itu adalah cinta yang dibangun karena Allah. Kalau cinta dibangun atas materi, bersama hilangnya materi cinta hilang. Kalau cinta dibangun atas ketampanan, maka bersama hilangnya ketampanan cinta hilang. Tetapi kalau dicinta dibangun atas dasar kerinduan kepada Allah, sampai mati di akhirat pun dia akan menemukan cinta itu, sehingga bisa bersanding di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Ini saja insyaallah. Mungkin akan kita lanjutkan dengan tanya jawab, mungkin akan dibantu oleh Al-Makarram Kiai Haji Ali Badri Azmat Khan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Batasan menuntutnya itu menuntut yang penting kita dalam zaman ini. Kalau misalnya menuntutnya pengen punya suami, punya jiwa, mempelajari itu tetap lebih, itu apakah salah? Jadi saya ingin mengasih sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena suami tidak boleh menakutkan dan istri tidak boleh menakutkan. Kalau sudah berubah dari hubungan yang menakutkan, tidak mesra lagi. Tapi suami, jadilah suami yang dirindukan dan jadilah istri yang dirindukan, bukan menakutkan. Jadi tidak ada masalah, nanti tanya insyaAllah. Istri, bukan saja istri yang jangan menuntut. Menuntut itu boleh, haknya dia. Misalnya ada dikasih nafkahnya kurang, mengatakan kenapa suamiku nafkahku kurang, menuntut. Tapi ketahuilah, menuntut tidak ada pahalanya di sini. Suami sama. Tetapi untuk mencapai keindahan, lakukanlah penuntutan dengan, bukan dengan bahasa menuntut. Yang jelas suami sudah melakukan kewajibannya mencari nafkah, kalau dapatnya cuma sebegitu, kita tuntut, kita paksa, mau apa, suruh nyuri, kan tidak mungkin. Ini adalah makna. Jadi bagi suami pun begitu, istri itu adalah ya begitu, kalau kadang-kadang ada sakit, punya anak, hamil, Masya Allah nyusui dan sebagainya, banyak keluhannya. Akan tapi wahai para suami, jangan banyak menuntut hal-hal yang demikian ini. Karena itu akan menyakitkan dan bermasalah. Jadi menuntut, menuntut itu biarpun urusan agama, kalau bahasa menuntut tidak menjadi orang tobat. Misalnya karena kita ingin suami kita baik, bang, cobalah ngaji sana yang baik, biar kita bayar kamu bisa menghargai istri lah. Kayaknya urusan agama, tapi sebetulnya nuntut dia itu untuk dirinya. Lihat kalau dirubah dengan bahasa menuntut tidak nyaman. Seolah-olah sang suami itu dikatakan dia lebih rendah dari sang istri. Biarpun urusannya Allah, ternyata bahasa menuntut tetap tidak indah. Akan tetapi mungkin seorang istri pengen menginginkan suaminya itu baik. Pengen suaminya kenal Allah baik, Masya Allah. Lah ini, tapi jangan ungkapkan bahasa menuntut. Bahasa menuntut tidak menjadikan orang tobat. Tapi cobalah dengan bahasa yang indah, bang. Saya ini kan sebagai istri. Mungkin bahkan bahasa seperti itu dirubah. Saya pengen jadi istri yang bisa bekti kepada suami. Saya juga pengen banyak ilmu, sementara abang sering tidak di rumah. Saya ingin cari ilmu yang banyak. Tolong bang ya, antarin saya ke tempat pengajian atau carikan tempat pengajian. Lihat, biar saya bisa menjadi wanita solehah yang bisa mengabdi kepada abang. Suami akan berpikir, ya sudah mama cari aja ngaji. Baiklah, pak, tapi kalau saya berangkat sendiri atau abang, kalau saya berangkat sendiri kan gak enak, cobalah diantarin saya. Ya tapi kan saya sibuk, gak apa-apa, yang penting saya diantarin, nanti dijemput lagi. Diantarin sudah berangkat ngaji, 10 kali pengajian. Akhirnya terjadilah perselisihan waktu. Suaminya jemput terlambat terus, bang. Kalau jemputnya terlambat terus kan gak enak, bang ya. Bagaimana kalau abang datangnya agak awal ya? Atau kalau perlu abang gak usah pulang pengajiannya, lagian sedikit lagi kalau hari-hari begini. Kita yang mencari tempat pengajian yang sekiranya bisa diikuti oleh suami. Cari waktu yang suami juga kosong. Lagian abang di rumah kan juga nganggur. Cobalah abang tunggu di sini sekalian biar saya selesai ngaji pulang. Di mana saya nunggunya? Ya di pinggir jalan juga gak apa-apa, bang. Gak ada masalah. Biar nunggu di pinggir jalan. Setelah nunggu di pinggir jalan berkali-kali ngomong ke sang istri, ngomong, bang, daripada nunggu di situ kan gak enak lah, masuklah mending sekalian lah masuk ke dalam. Lihat dengan halus akhirnya sang suami, ya dah ngapain dia masak di sini terus, malu saya di dalam, gak apa-apa bang, masuk orang banyak, ini juga orang baru semua, gak ada yang kenal. Lihat rupanya menggiring suaminya kepada kebaikan harus dengan halus. Coba dengan tolak pinggang, bang, cobalah sebagai suami harus bertanggung jawab. Coba ini, mana sholatmu, mana inimu, tidak indah. Ternyata kalau nyuruh suaminya sholat, jangan dikatakan sholatlah bang. Kalau suruh berhenti dari minum keras, jangan dikatakan minuman keras adalah gak enak, jangan. Mereka akan membantah, siapa bilang gak enak, kamu memang gak minum, bisa ngomong gak enak. Nah begitu, tetapi kalau dengan keindahan, maka boleh. Biarpun kebenaran, tapi kalau dengan bahasa menuntut, tidak enak. Abang ini seorang suami, harus bisa memberi contoh. Masa suami kayak begitu? Lah ini kan belum apa-apa sudah menghina. Kurang ajar benar nih istri. Biarpun itu untuk mengajak kepada kebaikan, karena ghirah kita, tapi ghirah Anda, kecemburuan Anda kepada suami tampilkan dalam keindahan. Kalau Anda menuntut, sah. Tetapi masuk ke hati atau tidak? Abang harus begini lah, suami harus begini, bisa didik saya dan sebagainya, gini-gini. Anak-anak bagaimana kalau gede bapaknya seperti abang? Oh belum apa-apa, bapaknya dihina-hinain terus, tidak akan tersentuh hatinya. Memang ghirah harus, akan tapi kita harus ingat bahwasanya menyampaikan kebenaran itulah yang harus kita lakukan, bukan ngomong benar. Kalau ngomong benar gampang, suami salah dibilang, oh salah, istri salah bilang salah. Yang ada salah. Tetapi tugas kita bukan ngomong salah benar, tetapi tugas kita adalah menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan keindahan dan keindahan. Menyampaikan kebenaran dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi menuntut itu boleh-boleh saja, tetapi menuntut tidak menyentuh hati. Menuntut tidak menyentuh hati. Urusan nafkah hak Anda. Sebagai istri untuk mendapatkan nafkah, menuntut kepada hakim. Datang kepada Rasulullah perempuan, karena istrinya suaminya enggak bisa memberi nafkah. Boleh dan tidak dosa, Tetapi ternyata di saat ia sabar dan memberi nafkah, pahalanya besar. Anda boleh menuntut. Suami enggak memberi, menuntut. Istri tidak memberi sesuatu, tidak melaksanakan kewajibannya, Anda suami berhak menuntut jika itu adalah hak Anda secara syariah. Tetapi lihat, tuntut menuntut tidak menghasilkan buah indah di hati. Kemudian sisi lain, memang kepada siapapun kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kesalahan kita ketemukan di istri kita, kesalahan kita ketemukan di istri suami kita, lihat, di sini harus lebih cermat di dalam menyampaikan kebenaran. Sama-sama kalimatnya diarahkan dengan orang yang berbeda, maknanya lain. Coba, kamu jangan melakukan itu enggak baik. Kamu jangan melakukan itu enggak baik. Kamu jangan melakukan itu enggak pantas, kalimat itu. Coba, kalimat ini kita berikan kepada anak kita. Nak, kamu jangan melakukan itu enggak pantas. Enggak ada masalah. Tapi lihat kepada guru kita, Ustaz, jangan melakukan itu enggak pantas. Kepada suami, Bang, jangan melakukan itu, enggak pantas. Lihat, kalimat itu kadang-kadang diarahkan kepada orang yang berbeda, maknanya berbeda. Maka dari itu kita harus bisa memilih. Kebenaran ia harus diungkapkan, kebenaran harus disampaikan. Tetapi caranya itulah yang mahal. Caranya itulah, kadang-kadang suami harus dikasih persiapan hatinya. Sehingga kalau kita pengen ngajak suami bangun malam, jangan langsung, Bang, bangun malam, bakbuk-bakbuk, bakal ditendang kita. Oh, apa ini? Tapi lihat, mesra dulu, sebelum tidur buatin susu, dipijitin setiap malam, seminggu, dua minggu. Setelah suami merasakan, aduh istriku akhir-akhir ini baik benar, Masya Allah. Sampai terenyuh hati sang suami, akhirnya malam-malam dibanguni. Bang, bang, sholat bang yuk. Tadi kan saya sudah cerita sholat malam pahalanya gede bang. Karena lagi mesra dan indah, sang suami ini gak bisa nolak. Akhirnya terpaksa harus berdiri ngikuti istrinya karena lagi mesra. Coba kalau lagi berantem. Kalau lagi berantem, sang istri membanguni suami, dibilang oleh sang suami, "Hah, bangun sendiri." Tapi karena ternyata sang suami dengan istri lagi mesra, sang suami pun menuruti. Digandeng oleh sang istri ke kamar mandi. "Ya sudah bang, cepat wudu, saya tunggu di musola." Istrinya sholat sampai 8 rakaat, suaminya belum datang. Ditengok rupanya di kamar mandi tidur. Tidak ada masalah tidur di kamar mandi, pokoknya bangunnya enggak marah-marah. Kan lumayan sudah. Besok digeret lagi. Tapi jangan tidur bang, ya saya tunggu lo. Iya, lagi enak, lagi mesra. Jadi kalau kita ingin menyampaikan kebenaran di saat indah, termasuk kalau ingin melarang anak kita melihat satu sinetron yang berbahaya, jangan lalu bilang, "Nak, jangan nonton ini, masuk neraka, awas hati-hati, ini memperracuni." Oh, tidak indah. Ajak ke satu tempat di suatu hari makan, kita bicara tentang kerusakan zaman, rusaknya sinetron. Banyak sekarang sinetron-sinetron yang dimasukkan oleh musuh-musuh Allah, nak. Semoga Allah melindungi kita dan cucu-cucu kita, amin. Sinetron seperti apa, Pak? Jangan langsung sinetronnya dia. Sinetron yang lain dulu, satu, ini. Terus ada lagi sinetron apa itu? Pura-pura lupa, gak apa-apa. Nah, itu juga berbahaya ini, Masya Allah, gini-gini. Tapi dia tidak merasa tersinggung, karena apa? Dalam irama bicara yang indah. Akhirnya waktu sang anak itu nonton sinetron itu tinggal bilang, "Lah ini loh nak, bukan langsung jangan, ini matiin. Ini loh nak yang berbahaya." "Oh ini Pak ya?" "Iya." Masya Allah nak, kalau bisa nanti semoga lah kita bisa ninggalkan ini. Dengan halus, anak tidak tersinggung. Kalau dibilang sinetron ini gak baik, oh lah ini. Dia menikmati bagaimana dibilang gak baik. Ternyata di saat menyampaikan kebenaran, kita harus mempunyai cara yang indah. Itulah hikmah. Hikmah itu adalah cermat, jeli, cerdas. Hikmah itu bukan lemes-lemes saja, bukan. Bukan harus kasar, bukan. Hikmah itu artinya cerdas, cermat, jeli. Kapan saya harus ngomong-ngomong? Kapan saya harus menyampaikan? Lagi istri sumpek, kita marahi saat itu. Berantem adanya. Tetapi kalau perlu suami itu mau ngingetkan istri atau suami itu, bilang dulu, "Mama, saya mau marah, Ma. Siap belum, Ma?" "Aduh, marah apa? Nanti dulu ya." "Ya sudah, kalau belum siap, nanti aja dulu." Lihat, sehingga bahasa marah kita rupanya merindukan. "Benar Ma, saya mau marah ini. Kalau belum siap jangan Ma. Pokoknya Mama janji kalau saya marah nanti jangan marah." "Ya enggak bisa Bang ya, kalau belum saya belum marah sekarang." "Ah, janji apa sih Ma?" Penasaran sang istrinya, ada apa suamiku ini? Ngomong, "Ma, pengen Ma. Benar saya pengen karena saya cinta ke Mama." "Apa sih Pak?" "Kalau telepon jangan ngomongin jeleknya orang Ma ya." "Sudahlah, sayang telepon itu kita bayar, tak taunya dapat dosa kita. Cuman mau ngomong itu, maaf Ma kalau nyinggung perasaan Mama." "Oh enggak Pak, makasih karena ngomong kita baik." "Jangan lagi telepon, perempuan ngomong begitu, tak gunjing orang." Tersinggung dia. Banting telepon, tak mau ngomong dengan kita. Sumpah suami nanti. Ya, inilah rupanya keindahan harus dihadirkan. Kemudian, doa, Masya Allah, doa itu banyak. Rupanya doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa dengan ketulusan. Dengan bahasa apa saja. Doa dengan ketulusan. Dan kesadaran itu harus dihadirkan dalam bentuk selalu melatih kita membincangkan yang demikian ini. Kalau ada orang penyakit sombong, maka sering berbicara tentang kesombongan. Kalau orang kerjaannya menggunjing orang lain, sering berbicara tentang dosanya menggunjing. Kalau orang ingin indah di dalam rumah tangga, sering berbicara tentang keindahan di dalam rumah tangga. Nanti ilmu itu semakin melekat di hati kita. Maka ini harus sering kita bicarakan bagaimana mewujudkan keindahan. Karena ilmu itu bisa dihafal tapi lupa. Tetapi kalau selalu diingat-ingat akan selalu. Mungkin dengan suami, bang, seling dengar bareng. Caranya apa? Ayo kita dengar bareng lagi, bang. Atau bang, pak, papa, mama, ayo dengar bareng. Dengar ceramah-ceramah tentang keharmonisan rumah tangga. Masya Allah. Lalu kesimpulannya apa? Astagfirullah. Rupanya saya ini memang belum bisa menjadi istri yang baik. Suami juga begitu. Akhirnya akan timbul kesadaran saat itu. Ya ini. Kemudian masalah mengagungkan pernikahan. Harus mengagungkan pernikahan. Masya Allah, luar biasa. Mengagungkan pernikahan bukan masalah mengagungkan suami. Mengagungkan zatnya pernikahan. Ketahuilah di dalam nikah itu ada pahala dari Allah, agar kita benci kepada yang namanya zina. Adapun masalah memuliakan sang suami, itu adalah kewajiban bagi kita dan harus. Akan tetapi di saat berbenturan dengan pekerjaan yang lainnya, ketahuilah seorang anak yang bijak tidak akan pernah ditolak keinginannya oleh sang ayah. Seorang suami yang bijak dan mengerti kapan harus meminta, tidak akan ditolak permintaannya oleh sang istri. Seorang istri yang bijak dan pintar dalam meminta, cara meminta bijak, tidak akan ditolak oleh sang suami. Artinya, mintalah Anda dengan penuh kebijakan. Kalau Anda perlu mengaji, jangan pamer bahasanya, saya ngaji harus, Pak, belum apa-apa ngomong begitu. Berbicara dengan yang baik, Papa, saya butuh siraman rohani. Papa sendiri sibuk terus setiap pagi. Saya ingin mengadakan pengajian dan sebagainya. Dikomunikasikan dengan yang baik. Maka sang suami akan mudah untuk menerima yang demikian. Kecuali di saat kita minta izin, Pak, pokoknya saya mau ngaji, terserah anak-anak bagaimana nanti. Masa saya di rumah terus, gak pernah keluar. Ah, tidak enak itu. Akan tapi ternyata dengan keindahan, dengan penuh kebijakan ini menjadikan orang tidak bisa melarang. Sang suami akan mikir, ya sudah, untuk jam-jam itu saya ambil saja pengajian yang hari libur atau apa. Mesti ada komunikasi. Kalau ternyata mentok jadwalnya, anak di rumah harus dididik, harus diatur, suami tidak ada di rumah, maka jangan ngaji. Karena kewajiban kepada suami ini harus. Akan tapi wanita bijak harus bisa menyatukan antara keinginannya dan keinginan suami. Karena keinginan tidak harus bertentangan, tapi bisa diseragamkan. Yang suka bertentangan karena salah satunya gak bijak. Suami ego, kitanya ego. Ya itu, salah pilih lagi itu ceritanya. Suaminya kalau enggak, pokoknya kamu perempuan harus rumah, ngerti? Aduh, enggak bisa diajak ngomong ini. Biarpun kita butuh kepada ilmu, karena suami kita suami yang tidak kenal Allah, ya begitu hasilnya. Akan tapi jika sang suami mikir, mama mau ngaji ya, ngajinya di mana dekat situ? Aduh, gimana ya? Harus kita pikirkan, mama. Dipikir terus, sehingga komunikasi ini yang mengantarkan kepada keindahan. Kalau ternyata benturan benar, dan kebenturan ini bisa saja datang, bisa saja datang sewaktu-waktu. Misalnya di rumah ada yang membantu, kok saat itu tidak ada. Jangan meninggalkan anak-anak di rumah enggak karu-karuan mengandalkan ngaji. Atau melanggar sang suami, suami pulang. Suami kerja di tempat yang jauh. Lalu telpon, mama, saya pulang hanya 2 hari saja. Tak tanya hari ngaji waktu itu. Ya udah bang, nanti kalau datang masuk sendiri ya, rumah cucinya di sini, saya mau ngaji. Enggak benar itu. Bilang, mapa, papa mau pulang, saya mau ngaji, boleh atau tidak? Kalau tidak, patuhi sang suami. Ketahuilah, itulah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebijak-bijak wanita adalah jika dia mengajukan hal yang baik pada tempatnya dan pada waktunya, sehingga tidak ditolak oleh sang suami. Ini saja insya Allah. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, ya, barangkali pertanyaannya kadang-kadang vulgar, tapi ya kalau ditanyain barangkali saya dosa. Pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya menghadapi suami yang libido seksnya itu lebih besar agar terjadi keutuhan di dalam rumah tangga? Dan sedangkan kalau misalnya kita menolak juga, kita akan dilaknat oleh Allah, ya, Bu, ya. Nah itu dilaknatnya itu apakah pada malam itu apa seterusnya? Yang kedua, di dalam hubungan suami istri itu apakah dilarang kita berhubungan tanpa selembar benang pun? Artinya katanya ini saya dengar harus ada yang menutupi salah satu anggota tubuh kita. Tetapi kalau misalnya suaminya menolak dan dia ingin bahwa bagaimana ya Bu Yaya? Tolong jelaskan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan umumnya adalah seperti itu, adalah karena wanita diciptakan oleh Allah dengan fisik yang lemah. Inilah makna untuk tidak saling menuntut harus dihadirkan dalam hal seperti ini. Kadang-kadang libido seorang suami itu ditampak-tampakkan karena untuk satu tujuan yang tidak baik. Dan ada memang libido itu ditampakkan, memang tampak secara sendirinya. Mohon maaf, kita tidak berprasangka buruk kepada para suami. Rupanya dia itu memang kadang-kadang mencari kesempatan untuk menggauli istrinya sampai istrinya itu merasa capek, karena ini pernah suatu cerita. Rupanya inti-intinya adalah akan berkata bahwasanya, memang saya harus menikah lagi, misalnya. Padahal libido bagi seorang laki-laki memang hampir rata-rata adalah libido laki-laki adalah lebih dari libido seorang wanita. Karena wanita ada haid di situ. Ada hamil, ada ini, sering. Akan tapi ternyata untuk menyelesaikan masalah yang semacam ini, jika ternyata seorang laki-laki benar-benar libidonya tinggi, maka ternyata komunikasi itu penting. Berangkat dari sadarlah wahai para sang suara suami, istri Anda adalah punya kemampuan terbatas. Maka di sini ada komunikasi. Lalu mungkin ada suami yang berkata, tapi kan saya harus memuaskan hal ini. Mohon maaf, kelihatannya kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang demikian ini, mengarah kepada suatu hal yang amat detail. Dan ketahuilah ini majelis mulia, agar tidak dibaringi dengan tawa yang sekiranya menjadikan majelis ini dicabut barokahnya. Kita anjurkan kepada ustaz dimanapun, jangan berbicara di majelis dengan bicara kotor, purno, jorok. Maka ketahuilah itu yang menjadikan barokahnya majelis dicabut, sehingga ilmu gak manfaat, belajar di majelis taklim bertahun-tahun tetap gak berubah. Kita akan berbicara tentang hal yang detail. Seorang istri jangan menolak urusan suami, karena kalau sudah menolak dalam keadaan dia mampu, itu terkutuk. Tapi kalau dalam keadaan dia punya uzur, sakit dan sebagainya, atau haid, harus menolak secara syarak. Tapi mohon, mohon, ini adalah masalah urusan orang dewasa. Jangan dibiarkan sang suami adalah dengan haus dahaganya, libidonya. Anda bisa melakukan, ketahuilah, mohon maaf, ini adalah hal detail. Seorang istri harus punya seni dalam memuaskan sang istri, sang suami. Dan mohon maaf, tidak harus dengan persenggamaan barangkali. Mungkin dengan sesuatu yang lainnya. Artinya seorang istri harus paham bagaimana di saat bagian yang halal itu lagi kotor, haid misalnya, atau mungkin dalam keadaan dia sakit, maka sang istri harus punya seni bagaimana memuaskan sang istri. Mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, itu hukumnya haram. Tapi ternyata jika yang mengeluarkan adalah tangannya sang istri, ternyata tidak haram, jadi pahala. Di saat sang istri dalam keadaan darurat, dia harus punya seni menyenangkan sang suami. Mohon maaf, ini adalah bahasanya orang dewasa, karena majelis mulia, mungkin menyerahkan dengan suami, akan tapi jangan sampai masuk. Dengan cara apa saja, yang penting jangan dibiarkan suami pusing, apalagi suami besok pergi ke tempat yang jauh. Daripada ia mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri dan itu haram, apalagi na'udzubillah zina. InsyaAllah suami para hadirin hadirat tidak ada yang sampai ke batas itu. Paling banter adalah terjerumus dalam nafsu yang berlebihan, bagaimana memuaskannya. Anda para suami, istri harus berperan. Mungkin dengan tangan Anda, mohon maaf, ini majelis mulia. Mungkin dengan, mohon maaf, dengan anggota tubuh Anda. Mohon maaf ya, ini majelis kita akan sebut. Mungkin semua orang tahu paha atau apa, dan sebagainya. Mohon maaf, ini majelis mulia. Jangan dibawa ke hal-hal yang tidak baik. Intinya adalah Anda para istri harus punya seni di dalam menyenangkan sang suami dengan berbagai cara. Sebab kalau urusan libido setelah keluar sperma akan reda. Dengan cara bagaimanapun keluarnya, baik yang halal atau yang haram, sama. Daripada ia dengan yang haram, mas, mohon maaf, zina, na'udzubillah. Ini bukan pembahasan kita. Mungkin dengan tangannya sendiri, lebih baik Anda istri berperan. Anda punya seni. Anda harus punya seni. Yang penting di saat sang suami ada keinginan, di saat itu Anda bisa menghibur. Dan tapi jangan langsung disambut. Karena apa? Keseringan suami di dalam melakukan hal yang demikian itu kadang-kadang mengurangi kerinduan senggama dengan sang istri. Mungkin harus ada jaraknya. Sehingga suami itu kadang-kadang hanya libido saja, mau memuaskan, akan tapi di saat bisa ditahan sampai esok hari, maka sesungguhnya di esok hari akan lebih indah daripada jika dilakukan di hari kemarin. Maka sang istri punya seni. Seni dalam arti mungkin menolak yang halus untuk kenikmatan di esok hari. Tetapi jangan cuek saja, sudah suami pusing seminggu tak ketemu, sampai di rumah cuek, katanya laku saya lagi haid, jangan deket-deket. Wah, tidak ada seni. Dia kangen, rindu. Suami itu mungkin berpelukan dengan sang istri sudah senang. Dan mungkin bisa puas dengan cara itu. Atau mungkin Anda, wahai para istri, berperanlah Anda. Yang penting jangan sampai masuk itu. Memang ulama berbeda pendapat. Katanya tidak boleh menggauli istri kecuali harus pakai sarung. Itu adalah pendapat. Pendapat yang lain boleh istri tidak pakai baju sekalipun. Akan tapi asalkan jangan masuk jika itu di waktu haid. Lihat. Istri lagi sakit, apa sakitnya? Sekiranya sakit masih bisa meladeni biarpun tidak melalui alat itu, maka ternyata itu adalah. Yang penting jangan melalui jalur belakang, itu haram, mutlak. Ini intinya dan sederhana sebetulnya. Libido sang suami bisa diselesaikan dengan kebijakan Anda dan kecerdasan Anda. Kemudian, bergaul antara suami istri adalah tidak mengenakan baju, itu hanya meninggalkan akhlak yang mulia. Seyogianya, ambillah kain untuk jadi selimut bagi Anda. Kalaupun ternyata tidak, maka itu pun tidak sampai haram. Karena di antara suami istri tidak ada aurat. Semuanya boleh dilihat. Hanya makruh melihat kemaluan itu makruh. Makruh dalam arti tidak haram. Lihatlah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah agar semakin nafsu dalam syahwatnya. Itu boleh-boleh saja. Jadi kalau telanjang bulat boleh. Asalkan itu adalah antara suami istri memang tidak ada aurat. Artinya semuanya boleh dilihat. Jadi bergaul dengan membuka baju, dengan model apa saja, dengan cara apa saja, maka sesungguhnya itu adalah diperkenankan karena an-nisa, nisa ukum hartul lakum, wanita adalah terserah Anda perlakukan, asalkan jangan masuk ke lubang belakang dan jangan lakukan waktu dia haid. Itu boleh-boleh saja. Jadi bersenang-senang dengan istri boleh, dengan apa saja, cara model apa saja, itu adalah boleh. Ini saja mungkin, atau ada lagi, atau kita tutup dengan doa, atau bagaimana, serahkan. Kalau masih ada waktu, dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi penekanannya kepada sang istri, bahwa sang istri harus pandai berusaha punya seni untuk saling itu. Kalau dimohon, ini memohon kepada para suami, barangkali bisa kadang seorang istri itu dari mulai pertama menstruasi, Buya, itu tuh kadang ada yang merasa sakit sampai 3 hari. Iya. Yeah. Memang betul. Jadi kalimat yang harus kita arahkan tidak kepada istri saja yang dituntut harus pandai berseni di dalam hal ini. Akan tapi sisi lain adalah seorang suami harus paham, sadar, tidak banyak menuntut dan redamlah. Akan tapi ada satu saat, mohon maaf, lain lelaki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan lain. Perempuan itu sibuk dengan anak sudah lupa libidonya. Tapi suami lain. Seorang wanita, lazimnya wanita yang dia masih normal adalah di saat dia semakin sibuk, semakin apa lupa. Kecuali wanita binal, jalang. Selalu memupuk hawa nafsunya sehingga maunya zina-zina. Jadi kalau wanita itu dengan kesibukan, kadang-kadang ada wanita itu sepanjang hidupnya setelah suaminya meninggal tidak pernah ada keinginan seks. Tapi laki-laki lain, dimana diciptakan oleh Allah seperti itu. Laki-laki ada batas tertentu harus libido itu timbul. Pada batas tertentu harus dan harus diselesaikan, kan begitu? Kecuali dengan kesabaran, dan kesabaran pun sangat berat, bisa dengan puasa dan sebagainya. Dan memang kita anjurkan kepada para suami, memang di saat menemukan istri dalam keadaan haid, maka sibukkan Anda sekiranya lupa dengan diri Anda. Memang sesaat muncul, sibukkan lagi sampai nanti bersih dengan haid Anda seperti pengantin baru lagi. Nah ini, akan tetapi ini tadi kita anjurkan kepada para istri di saat seperti itu. Sudah suaminya pulang kerja, pas datang ke rumah, istrinya lagi haid. Belum selesai haid, sudah balik lagi kerja. Ngapain nanti? Masya Allah. Maka di situ harus ada seni. Termasuk, mohon maaf, seorang suami harus mengerti makna seni. Jangan dituntut, mohon maaf, seorang wanita pun ada libido sesaat seorang wanita menginginkan. Dan kebanyakan para wanita itu lebih banyak punya rasa malu. Tapi suami itu yang paham, cerdas. Jangan mengandalkan capek kerja seharian lalu gak peduli. Gak peduli kan? Nah, jangan. Lihat sang istri jika ada tanda-tanda dia menginginkan yang semacam itu. Ada saja. Kalau seorang suami paham akan tanda. tiba-tiba kok sang istri tiba-tiba nempel gak biasanya, tiba ini, itu harus paham. Berarti ada mau ini, maka pahamlah sang suami. Kalau ternyata Anda suami kebetulan diri Anda adalah golongan orang yang libidonya lemah, maka Anda harus pandai berseni. Dengan cara apa saja sesungguhnya Anda mengeluarkan, memuaskan istri tidak harus dengan itu. Dengan alat. Mungkin karena Anda adalah orang yang tidak mampu, maka yang penting Anda pintar seni, seperti hanya wanita harus pintar seni dalam hal ini. Mungkin dipeluk, dicumbu seorang istri kadang-kadang bisa sampai pada batas klimaks di saat itu. Tetapi jangan dibiarkan cuek lalu tidur gara-gara kerja sehari. Anda tidak ingin membahagiakan istri yang menunggu berjam-jam, hanya setengah jam saja, satu jam untuk menyenangkan istri bercumbu di kamar. Maka semua sebetulnya tuntutan berseni ini adalah di dua belah pihak. Artinya pahamilah kemauan sang suami, pahamilah kemauan sang istri, itu adalah kunci kebahagiaan. Akan tapi kalau sudah cuek semuanya, saya sudah kerja sehari begini capek, oh mau tidur, oh ngorok. Suaminya ngelnesnya, oh, pagi ditinggal, pagi-pagi jam 7 berangkat, pulang jam 9 malam langsung tidur. Ini apa artinya saya ini ya, kerjaannya masak sama anak, masak anak, pusing. Maka dari itu, ayo pandai-pandai berseni. Sang suami pandai berseni, sang istri pandai seni. Wallahu a'lam bissawab. Ada laknat di situ karena Allah melaknat karena sang suami diridho, suami tidak terpenuhi keinginannya. Sampai dia memenuhi sang suami. Sampai mohon maaf dan sang suami rela. Sampai sang suami rela. Jadi yang dilaknat adalah sang suami. Yang suami di saat sang suami tidak rela. Kalau sang suami rela, ya sudah mah, karena mama sibuk, ya tidak ada masalah. Menolak yang dimaksud di sini sampai suami marah-marah. Karena memang kelewatan ini. Fungsi istri sudah tidak ada. Tidak pernah menyambut, tidak pernah ini, sudah dandanannya tidak karu-karuan. Kalau giliran arisan baju yang paling bagus, giliran di rumah daster yang robek. Dan ini musibah. Sang suami pusing, sudah begitu minta sang suami tidak kasih, adanya hawa marah aja. Maka di saat itulah, maka sesungguhnya laknat diturunkan oleh Allah. Tetapi kalau mohon maaf ma, papa, ayah, bah, mohon maaf saya lagi gak enak badan, bagaimana? Apakah saya harus meladeni? Saya akan ladeni. Tapi saya biasanya demam sakit lama, bagaimana? Abang tegan. Lihat, masa suami dikatakan seperti itu. Istrinya mohon maaf semacam itu masih memaksa. Tapi yang gak benar cuek. Istri apa suami meminta, menginginkan cuek saja, ah terserah. Maka suami ngedumel. Maka selama dia menginap hari itu adalah dia dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikutuk oleh malaikat. Sampai sang suami rela. Kalau sudah suami rela ya selesai, kita minta maaf. Akan tapi takutlah kutukan Allah. Jangan mengentengkan kutukan baik semenit atau dua menit. Kalau sudah Allah yang mengutuk itu mengerikan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang laki-laki kata-kata lebih banyak menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Itu pun yang namanya perempuan. Nah, kalau semuanya ini tanpa didasari dengan ilmu-ilmu, maka sering terjadi suatu perpecahan atau keintervan dan sebagainya. Jadi kita pertamanya harus mempunyai suatu pemahaman dasar bagaimana sih kewajiban kita ini. Karena yang namanya apapun didapat kita di dunia ini kan berbentuk dalam ibadah. Ibadah lalu ada aturannya. Sekarang yang sangat prihatin saya ini menimpa mungkin dari yang lain. Suatu contoh ibadah haji rumpunya hanya sekali. Nah sekarang kita melihat sudah banyak sekali orang melaksanakan sunnah haji dan menghalangi yang wajib. Sebagai contoh yang sudah pergi haji berkali-kali jalan terus, yang ingin berhaji sudah semuanya siap tapi masih waiting list. Nah ini adalah suatu contoh kemungkinan semakin besar. Artinya orang-orang kadang-kadang tanpa memikir melaksanakan sunnah padahal yang wajib ditinggalkan atau menghalangi orang yang akan melaksanakan wajib. Nah, jadi mohon artinya pengertian-pengertian ini semakin diperbanyak. Apa ini sebetulnya kewajiban kita sebagai umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang disampaikan beliau, ilmu itu penting. Tahu. Tetapi lebih penting dari itu adalah keinsyafan, bukan ilmu itu sendiri. Rumah tangga, kia ada rumah tangga orang ustaz ranya kerjaannya, kerjaannya setiap hari marah dengan istrinya bahkan nempeleng. Apakah kurang ilmu di ustaz ini? Tapi di kampung sana orang hidup di sawah, kerjaannya ke sawah, dua orang nentik, dua orang tua. Tidak mengerti kecuali kewajiban sholat dan menghargai suami istri, akan tapi ternyata dia indah dan tidak punya masalah. Ternyata ilmu tidak jaminan dan Abu Jahal adalah orang yang paling ngerti tentang ilmu. Dan berapa banyak orang mengerti ilmu tapi melanggar. Dan pelanggaran-pelanggaran ini terjadi bukan di orang bodoh, orang pintar pun ternyata banyak melanggar. Jadi ternyata ilmu saja tidak cukup. Tahu. Akan tapi nanti dikemas, karena dia semakin pintar tuh kadang-kadang malah mengemas hukum. Dan termasuk orang memaksakan pendapat ini adalah karena tidak ada insaf bahwasanya pendapat yang penting baik, maslahah, bukan harus pendapat saya. Maka biarpun orang pintar kayak apa, tidak ada insaf, maka itu artinya dihalangi oleh kesombongan. Sama kiai kalau tidak ada insaf tidak bisa baik. Kiai punya ilmu banyak, tak taunya apa, namanya manusia bisa salah. Melakukan satu kesalahan diingatkan oleh orang lain. Apa katanya? Kamu ini apa? Baru nyantri aja sudah bisa ngingetin saya. Saya itu jadi kiai sudah lama. Ternyata karena tidak ada insaf, maka tidak bisa baik. Jadi benar apa yang panjenengan sampaikan oleh beliau, ilmu itu penting. Akan tapi lebih dari itu ternyata insaf akan pentingnya ilmu itu adalah lebih. Berapa banyak orang tahu? Siapa yang enggak ngerti zina? Di saat orang berzina tahu itu zina haram. Yang korup tidak tahu, dia adalah kiai yang jadi DPR, kiai jadi pejabat kok dulu, kan begitu. Bukan tidak tahu haram, tapi kenapa masih dilakukan? Ternyata ilmu tidak cukup di situ. Maka keinsyafan ini kalau sudah ada di hati orang, yang bodoh jadi pintar. Dia tidak mengerti bodoh, hidupnya adalah hanya di hidup dunia. Karena dia mulai kecil dididik bisnis, tapi insaf, masya Allah. Bagaimana hartaku bisa berarti, bagaimana kehidupanku berarti. Maka ini, maka di saat dia ada insyaf, maka di saat itulah dia akan sampai kepada kebenaran. Di saat dia bodoh akan semakin mengerti. Dan banyak kalau beliau mencontohkan masalah haji, dan memang banyak, bukan saja itu. Banyak orang itu urusan yang hal yang sunnah didahulukan, ternyata yang wajib ditinggalkan. Dan itu banyak. Sunnah dilakukan, memberi hadiah sedekah itu sunnah. Utangnya gak dibayar-bayar, banyak. Karena unsur memberi hadiah ada pujian. Zakat tidak pernah bayar. Ya. Berbuat baik kepada tamu wajib, tapi derajat wajibnya di bawah berbuat baik kepada suami. Kadang-kadang ada orang berbuat baik kepada tamu, ternyata sampai menyakiti sang suami. Ada. Semuanya itu berangkat karena tidak ada insaf akan ilmu yang ia pelajari. Ya, insaf itu ilmu seperti apa sih? Ilmu sadar, koreksi diri. Ilmu tafakkur itu insaf. Ilmu banyaknya kayak apa kalau tidak pernah ditafakuri? Tidak pernah. Orang sujud banyak ribuan kali sujud. Tidak pernah ditafakuri makna sujud ini apa? Tidak insyaf dengan kesujudannya. Maka dia hanya pamer bahasanya, alhamdulillah selama 10 tahun saya bisa melakukan puasa ini itu secara zahir. Tapi kalau orang paham makna insyaf, di saat dia mengamalkan satu amal, dia rindu kepada Allah. Untuk apa saya sujud ini? Harta ini untuk apa? Maka yang lebih kita utamakan adalah ilmu insyaf. Ketahuilah siapapun yang insyaf, biarpun dia orang bodoh jadi pintar, biarpun orang pintar kayak apa, kalau ilmu insyaf itu enggak ada, tidak akan bisa baik. Yang ada sombong. Sama seorang kiai pintar datang ke rumahnya Dr. Dudi, dibilangi sama Dr. Dudi, "Kiai, jangan minum air ini berbahaya, bisa langsung jantungnya berhenti nanti." Dasar kiai enggak insyaf, bilang, "Alah, mana lebih pintar saya, kan kiai kok dinasihati." Diminum habis. Karena tidak insaf di dalam hatinya. Sama, di saat kita bukan orang yang mengerti, pakar ekonomi, tanya urusan zakat agama, datang ke kiai, tidak percaya. Kiai ngatur repot, bikin tidak maju ekonomi. Masuk neraka nanti itu. Jadi rupanya kita itu insaf. Siapa Anda? Letakkan diri Anda pada sisi Anda. Urusan bangunan saya harus percaya kepada yang lainnya, insinyur. Jangan mentang-mentang kiai bangun pondok semaunya, desainnya, aturannya lain. Sehingga kata insinyur, sebentar lagi bahkan roboh karena bebannya enggak sesuai. Kata kiai, "Saya sudah jadi kiai lama, enggak usah ngatur." Roboh benar itu bangunan. Ternyata keinsafan ini dipanting. Keinsafan ini perlu dihadirkan. Siapa kita? Di saat orang menganggap dirinya bersih hati, tidak bersih karena enggak ada insaf. Di saat orang merasa tawaduk, tidak tawaduk. Di saat orang berinfak merasa ikhlas, saya benar lillahi ta'ala, enggak ikhlas saat itu. Di saat orang merasa baik, ternyata terpuruk dalam kehinaan. Maka yang harus kita hadirkan, kita harus selalu koreksi, koreksi, koreksi. Bahasanya, saya bisa salah, saya bisa kurang, saya bisa kepleset. Maka di saat orang seperti itu, selamat enggak kepleset. Orang terpleset kan lalai, merasa dia aman, jalannya cepat kecebur. Tapi kalau tahu di situ jalan berbahaya, hati-hati, selamat. Maka inilah yang harus kita hadirkan, itu adalah ilmu insyaf. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum. Iya, menyambung tadi pertanyaan dari Kang Reza, bahwa mendahulukan sunnah daripada wajib untuk bersedekah benar kali, kalau umpamanya kita untuk belum mampu untuk membayar utang, mendahulukan sedekah benar kali kita mendahulukan sunnah dulu dan banyak kewajiban yang ada. Tapi kenapa untuk ibadah haji? Yang kita bahas adalah kewajiban yang dibebankan kepada satu orang, maka jangan sampai kita mendahulukan kewajiban dengan sunnah bagi seseorang. Artinya, kita punya kewajiban dan ada sunnah untuk satu orang, diri saya sendiri, lalu saya mendahulukan yang sunnah ini, saya tanda saya tidak ikhlas dalam beramal. Ada orang sudah melakukan haji, ternyata di rumah ada kewajiban memberi nafkah, haji lagi, itu yang enggak benar. Tetapi kalau orang ini mengulang haji, karena bagi dia sunnah, wajib untuk orang lain, ya terserah orang lain. Nah ini, orang lain melakukan wajib buat orang lain, tapi bukan untuk dirinya sendiri, maka diperkenankan dia melakukan sunnah dan sebebas-bebasnya. Karena dia tidak punya kewajiban untuk menggugurkan kewajiban orang lain. Dalam fikih seperti itu. Dia tidak punya kewajiban menggugurkan kewajiban orang lain. Dia boleh melakukan haji berulang-ulang. Akan tapi nanti pembicaraannya adalah prioritas beramal. Kira-kira daripada saya haji lagi lebih bagus mana? Lebih bagus 27 juta ini saya mengangkat anak ke luar negeri beasiswa, berangkat 3. Jadi ulama, ini jangka panjang saya ini. Masya Allah, lihat 27 juta. Mati enggak ada habis-habisnya. Ini masalah prioritas. Ini bukan masalah yang kita singgung tadi, itu tidak menghalangi. Berbeda kewajibannya untuk satu orang. Di rumah nafkah harus, tatonya ditinggal haji. Ya ini adalah mendahulukan sunnah haji yang kedua, di rumah kelaparan. Nah ini yang tidak benar. Anaknya mau nikah enggak boleh-boleh, bapaknya nikah lagi. Begitu. Ya enggak benar ini.

yang mulia.